Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimu shalihat. Kita kembali berkumpul pada kesempatan kali ini di hari-hari yang sangat spesial, hari-hari yang sangat luar biasa, hari-hari yang merupakan puncaknya Ramadan, hari-hari yang disikapi oleh Nabi SAW dengan sangat spesial. Kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Oleh karena itu, semoga Allah terima amal ibadah kita di malam-malam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa benar-benar maksimal di hari-hari dan detik-detik ini. Sebagaimana marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke bab yang baru bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawi rahimahullahu ta'ala. Babu walatafatil yatim wal banati wasairi du'afati wal masakin wal munkasirin wal ihsani ilayhim wa syafaqu alayhim wa tawadu'i ma'ahum wa khafdil janahi lahum. Bab ditulis di buku terjemahan bab apa? Bab bersikap lembut, lemah lembut ya, bersama ketika menghadapi anak yatim, ketika menghadapi anak perempuan, ketika bersama dengan orang-orang lemah, ad-du'afa. Du'afa jama' taksir dari dhaif. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal munkasirin. Apa munkasirin? Diterjemahkan apa? Orang-orang yang patah hati. Masya Allah. Kenapa tertegun? Orang-orang yang patah hati. Dalam ya kayaknya. Agak dalam, oke. Wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik dengan mereka. Wasyafaqah alaihim, dan menyayangi mereka. Dan tawadu di hadapan mereka. Dan khafdil janah, dan rendahkan hati di hadapan mereka. Ini bab yang ke-33. Dan hadirin Allah muliakan, tujuan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyampaikan bab 33 dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa pentingnya kita menyayangi setiap orang, khususnya orang-orang yang sedang butuh kasih sayang, Jadi kebutuhan itu bukan hanya minyak goreng, hadirin. Walaupun minyak goreng sangat penting, kebutuhan bukan hanya sembako, kebutuhan bukan hanya uang, tapi diantara kebutuhan yang sangat primer untuk manusia, khususnya jiwa manusia, adalah kasih sayang. Makanya tuh melihat siapa aja pihak yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, anak yatim, anak-anak perempuan, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang yang patah hati, dan seterusnya. Semua orang butuh, itu nama-nama atau pihak-pihak tersebut sedang butuh kasih sayang. Sangat butuh kasih sayang. Dan berbuat baik kepada mereka afdol wa akmal, lebih afdol dan lebih sempurna, artinya pahalanya lebih besar. pahalanya lebih besar. Kita menyayangi orang itu pahalanya besar. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya yang disayang oleh Allah adalah hamba-hamba yang bisa mengekspresikan kasih sayangnya. Menyayangi orang lain itu luar biasa. Tentu saja dengan ekspresi yang digariskan oleh syariat, tidak overdosis sebagaimana tidak kurang dosis, dan akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah pihak-pihak yang memang sedang butuh kasih sayang. Orang yang lagi sakit, orang yang lagi terpuruk, anak yatim, anak perempuan, orang-orang yang mungkin sedang pilot, sedang drop, bisnisnya berantakan, itu perlu kita berikan perhatian khusus, berikan kasih sayang khusus kepada mereka, dan pahalanya afdol wa akmal, pahalanya jauh lebih afdol dan jauh lebih sempurna. Ini poin. Jadi lihat bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita, dan lihat bagaimana para ulama khususnya Imam Nawawi mendidik kita. Setelah bab keutamaan orang-orang lemah dan orang-orang miskin, lalu masuk ke bab berikutnya, bab menyayangi mereka, lemah lembut dengan mereka, tawadu di hadapan mereka. Jadi Imam Nawawi menyebutkan dulu keutamaan mereka, baru setelah itu bagaimana menyikapi mereka. Imam Nawawi masih ingatkan bab yang sebelumnya? Ingat apa lupa? Yang lalu biarlah berlalu lah Pak Ustaz. Kita menatap ke depan aja. Enggak boleh, lalu itu jadi pelajaran. Bab yang lalu apa? Bab fadli du'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Bab keutamaan orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang susah. Nah, setelah dijelaskan keutamaannya dan ditanamkan bahwa mereka adalah orang-orang yang utama, gitu loh. Kan fadl. Mereka punya fadl, mereka punya keutamaan, berarti mereka adalah pihak-pihak yang utama. Bukan pihak yang rendah, enggak. Mereka pihak yang utama. Lalu dijelaskan tentang pentingnya menyikapi mereka dengan benar. Karena mereka orang-orang spesial. Orang-orang spesial, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir itu orang-orang spesial dalam agama kita. Maka bagaimana menyikapi orang-orang yang spesial tersebut? Jadi mereka bukan orang-orang marginal, orang-orang warga kelas 2 atau kelas 3 yang tersisihkan, warga-warga tergusur, bukan. Mereka orang-orang spesial. Orang-orang spesial. Nah, lalu masuk ke bab berikutnya, bagaimana menyikapi mereka. Ternyata menyikapi mereka harus lemah lembut karena mereka spesial. Menyikapi mereka harus baik, harus tawadu, harus perhatian, harus merendah sama mereka. Ini hal yang sangat penting. Hadirin Allah muliakan. Itu poin. Dan ini menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang rahmat, penuh kasih sayang. Bukan agama terorisme, bukan agama radikal, bukan agama kekerasan, bukan. Agama kasih sayang. Asal dipelajari dengan benar. Agama kasih sayang. Makanya kata para ulama, Imam Nawawi ingin memberikan pesan kepada kita bahwa an-din al-Islam dinu rahma wal 'athf wal ihsan. Agama Islam adalah agama kasih sayang. Agama kelemah lembutan, agama kebaikan, itu bukan agama kekerasan, bukan agama radikal, bukan agama yang suka menteror, tidak. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Adapun misalnya kesalahan satu dua pihak Di semua komunitas kebaikan selalu ada oknumnya, hadirin. Tapi apakah itu mewakili atau mentafsirkan hal substansi tersebut? Tidak. Islam itu agama yang penuh kasih sayang, penuh kelembutan, penuh berbuat baik. Bahkan semakin orang itu susah, semakin diprioritaskan berbuat baik kepada dia. Semakin orang itu terpuruk, semakin diprioritaskan berbuat baik kepada mereka. Semakin orang itu jatuh, semakin diprioritaskan untuk mengangkat mereka. Itu poin. Tentu saja dengan keterbatasan dan kelemahan kita masing-masing, tentu saja upaya kita gak sama, tapi konsepnya seperti itu. Konsep demikian. Jadi hadirin Allah muliakan, tanamkan benar bahwa agama kita ini agama yang sangat luar biasa. Agama yang luar biasa. Agama yang indah. Agama yang penuh dengan kasih sayang. Dan itu yang harus kita camkan, yang harus kita tanamkan. Dan oleh karena itu orang yang kembali ke agama, orang yang belajar, itu orang yang semakin baik sama pihak lain, semakin sayang sama pihak lain. Terlihat sikapnya, tutur katanya itu berubah. Ya mungkin sebelum belajar agama kasar, sebelum ngaji kasar, sebelum hijrah kasar, sekarang santun, baik, lemah lembut. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Betapa menakutkannya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Tapi begitu masuk Islam diriwayatkan manggil Bilal aja sayyiduna gitu. Manggil Bilal aja. Bukan berarti ini ya, artinya Bilal itu kan kita tahu beliau adalah secara sosial, kalau secara iman jangan ada meragukan beliau, tapi secara sosial beliau budak lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Secara sosial kita tahu, tapi Umar radhiyallahu ta'ala benar-benar memperlakukan Bilal secara spesial. Nah itulah kira-kira yang harus tercermin bagi kita yang berhijrah, bagi kita yang belajar. Maka kita harus belajar yang benar dan belajar dari buku-buku para ulama kita, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu ulama besar yang diakui oleh umat secara umum dan mazhab Syafi'i secara khusus. Pandangan dan pandangan beliau secara fikih mu'tamad, rujukan dalam fikih, khususnya fikih mazhab Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, semakin orang itu sulit, susah, semakin butuh, semakin ditekankan berbuat baik, menyayangi, memberikan perhatian kepada mereka. Makanya kita lihat al-yatim, wal-banat, wal-du'afa, wal-masakin, wal-munkasirin, anak yatim, anak perempuan, orang-orang lemah, fakir miskin, dan orang-orang yang patah hati. Itu semua diprioritaskan. Itu pesan besar dari bab ini. Lalu kita bahas sedikit demi sedikit. Yang pihak yang pertama kali disebutkan adalah al-yatim oleh Imam Nawawi. Jadi pihak pertama kali yang disebutkan Imam Nawawi adalah al-yatim. Al-yatim, apa definisi yatim? Yatim itu as-sagir alladhi mata abuhu qabla bulughihi. Anak yatim adalah anak kecil yang ayahnya meninggal sebelum dia balik. Jadi apabila ayahnya meninggal sebelum balik, maka dinamakan anak yatim. Itu poin. Jadi kita-kita yang usia 50 tahun, 40 tahun, lalu orang tuanya sudah meninggal rahimahullah, jangan ngaku-ngaku anak yatim. Aku ini anak yatim, Ustaz. Kecuali dia mengklaim belum balik, dan gak mungkin. Jadi anak yatim itu sebelum balik, hadirin, itu anak yatim, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Kenapa dinamakan yatim? Karena yatim secara bahasa itu artinya al-infirad, kesendirian. Nah, kenapa dinamakan kesendirian? Maksudnya li anna hadha shagir, kata para ulama, infarada an kasib wa huwa shagirun la yastati'ul kasab. Jadi mengapa anak yang kehilangan ayahnya itu dinamakan yatim? Karena wafatnya sang ayah membuat si anak kehilangan tulang punggung keluarga, pemimpin keluarga, tulang punggung keluarga yang selama ini menafkahkan dia atau menafkahi dia. Dan dia masih kecil, dia nggak bisa cari nafkah sendiri, kan masih kecil. Dia secara umum ya, dia belum waktunya mencari nafkah atau mencari upaya untuk, maka dinamakan yatim. Itu korelasinya, karena kehilangan pencari nafkah. Dinamakan yatim karena seorang anak ya kehilangan ayahnya, dan ayahnya tulang punggung dan pencari nafkah. Itu poin. Itu al-yatim. Adapun yang kedua, al-banat, anak perempuan. Dan para ulama ketika mensyarah bab ini, anak perempuan dan juga perempuan, wal-banat wan-nisa. Jadi ini konsep dalam Islam, anak perempuan dan wanita adalah tempatnya kasih sayang, perhatian, kelemah lembutan. Itu kenapa Imam Nawawi menyebutkan secara khusus kebutuhan anak perempuan dan wanita terhadap kasih sayang lebih besar daripada anak laki-laki atau laki-laki. Walaupun anak laki-laki dan laki-laki butuh kasih sayang. Benar gak sih? Laki-laki kan? Butuh kasih sayang gak? Sampai sekarang butuh. Laki-laki juga butuh kasih sayang. Tapi kebutuhan bagi sisi wanita lebih. Maka wanita itu tempat ditumpahkannya kasih sayang, ditumpahkannya perhatian. Bukan tempat sasana untuk latihan jab, uppercut, pitingan, bantingan, tendangan yang akhirnya menyebabkan mereka babak belur. Gak boleh. Ngerti gak sih? Kok syahdu banget sih? Hah? Tidur cepat ya tadi malam ya? Jadi ini 10 hari terakhir harus semangat dong. Ini waktu subuh. Sekali lagi, hati-hati. Wanita tuh gak, benar-benar harus dijaga. Kita harus jaga tangan kita ke anak laki-laki kita, apalagi ke anak perempuan kita. Gitu. Kalau ibunya boleh gak ditampar, Pak Ustaz? Ibunya juga harus dijaga. Saya main gampang main tangan buat sama wanita. Itu bukan prinsip, bukan polanya penuntut ilmu. Ini penuntut ilmu. Kita diajarin sama ulama kita. Wanita itu tempatnya kasih sayang. Wanita itu adalah pihak yang harus disayangi. Bukan dikasari. Bukan dicueki. Bukan dicaci maki. Bukan dikerasi. Makanya kan kata Nabi apa sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira, gitu lah. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik dengan wanita, dengan istri kalian. Jadi ini hal yang sangat penting. Makanya disebutkan secara khusus. Oleh karena itu, makanya kan Allah dan Rasul sangat menekankan masalah ini. Bahkan Nabi jelaskan tentang keutamaan memiliki anak perempuan dan mendidik mereka. Dan ini seringkali kita lupakan. Sebagian orang lebih bangga punya anak laki-laki. Untuk perhatiannya ke anak laki-lakinya, terususnya ayah nih. Pokoknya ini, pokoknya kemana-mana sama anak laki-lakinya. Terus anak perempuannya dicuekin. Benar, pasti perhatian anak laki-laki penting, tapi anak perempuan bahkan jauh lebih penting untuk perhatian ya, untuk kasih sayang. Dan jangan disamakan. Allah yang berfirman, "Walaisa dzakaru kal untha." Dan laki-laki berbeda dengan wanita. Allah yang berfirman dalam surat Ali Imran. Jadi wanita itu disayang, dimuliakan, disikapi dengan lemah lembut. Dan itu ujian bagi kita. Mungkin kita dengan mudah menyakiti mereka. Mungkin kita dengan mudah memukul. Mungkin kita dengan mudah mendorong atau menampar karena kita lebih kuat. Tapi bukankah Allah Maha melihat? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui? Dan al-jaza' min jinsil amal. Balasannya tergantung jenis perbuatan. Hati-hati. Sikap arogansi kepada mereka hanya menjadi bumerang bagi kita. Karena di atas langit masih ada langit. Oke, anak perempuan kita gak bisa balas. Istri kita gak bisa balas. Tapi emang kehidupan hanya bersama istri aja. Bukankah kita keluar rumah juga? Bukankah kita seringkali menghadapi orang-orang yang lebih powerful daripada kita? Lebih tinggi kedudukannya di hadapan kita. Di atas kita. Ini kata jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Itu hal yang harus kita tanamkan bersama-sama. Kita berhenti sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat karena sangat terlihat antum begitu bersemangat pagi ini. Jadi kita istirahatkan dulu. Malam-malam ini berbeda. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Tapi poinnya itu tadi, hadirin. Ini agama-agama rahmah. Ilmu itu kasih sayang. Gitu. Ilmu itu kasih sayang. Kata para ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu itu saling menyayangi satu dengan yang lain. Dan semakin ditekankan kepada pihak-pihak yang butuh dengan kasih sayang. Aku laqali hadza wa astaghfiru li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.